aku hanya podorone. Tapi yang pertama kali njupuk itu aku. Jelas kan, berarti aku yang berhak kan. Ngono. Walah, ngono ta masalahe. Saiki versimu ya apa? Lah ya gesok ngono. Aku mana kate njupuk? Rondili, ro pertama. Terus. Terus kate tak njupuk mbok jajal. Ya kaya sing njupuk to. Ya siapa cepat dia dapat. Loh tapi itu kan hakku ya penonton. Wong aku ro pertama kali kok. Ngene lho ya. Wong sing arif iku kudune iso nengahi sebuah persoalan. Ya ga iso arif wong aku maskun iki Hendra. Ya wis karepmu. Ngene lho. Saiki timbangane rebut ae. Saiki ku ya. Penop kon iku padha rebut ngene, perpasan gak mari-mari. Terus ya opo? Keputusanmu ya opo? Aku gak gelem lek keputusanmu kok sepihak. Enak no salah siji. Pokoknya kudu adil. Ya aku ya gak gelem. Saiki keputusane tak cekno sampean, Mbak. Ya apa enak iku tak iso apa? Sampeyan ojo miha dhek. Nek iso miha aku. Saiki ngene, aku gak katene miha sapa-sapa. Nek aku sing mutusno masalah, gak adil iku jadine. Lah terus ya apa gak mari-mari nan? Saiki ngene lho, bunyai iku ngadakno pengajian nang kampung sebelah. Ya apa nek saiki takon nang bunyai? Moh gak gelem aku. Kok nak bunyai ngrebut iku pisan ya apa? Ya gak iso ngono teh. Oh gak mungkin ya? Gak mungkin. Ya terus-terus ya apa ya apa? Kau ni kusok takok engkau nak bunyai. Sakjane arti kearifan iku apa? Jadi ne dalam nyelesaikan masalah iki gak eker-ekeran kau ngono mau wes lah. Terus kene sok takok nang bunyai apa iku arti kearifan ngono? Yo. Ya apa? Kamu apa ayu budak? Ya wes. Setuju? Setuju aku. Sok pengerti bunyai kenal arif ya? Yo, wes budak. Ayo. Baik Ibu, juga pemirsa JTV yang di rumah, kita tadi sudah menyaksikan tayangan dari teman kita bagaimana satu sikap kearifan harus diambil oleh seorang anak manusia ketika ada berbagai masalah bertubi-tubi mengenai diri kita ya. Saya juga punya beberapa kisah contoh ya, di mana ada seorang anak gadis yang kemudian lagi mengalami problem berat, dia menangis terseduh-seduh ya. Oh, dia tidak bisa menangis, maaf ya. Dia tidak bisa menangis karena saking apanya kira-kira? Saking sedihnya permasalahannya. Maka ibunya yang sudah tua renta ya, ibunya sudah sepuh sekali, beliau mengatakan kepada putrinya ini, "Anakku, masuklah kamar. Kemudian kunci pintu kamarmu, kemudian rebahkan tubuhmu, menangislah, kemudian berdoalah kepada Tuhanmu." Dan beberapa lama, hampir satu jam kurang lebih berselang, anak ini menangis di dalam kamar. Terseduh-seduh dia mencurahkan segala, apa istilahnya Bu, unek-unek. Bukan munek-munek loh ya, unek-uneknya. Dan satu jam kemudian keluar, mukanya sudah tidak semerawut lagi. Rupanya mukanya sudah tidak keruh lagi. Mendung sedikit agak berlalu. Nah, pertanyaannya, dari mana seorang ibu yang sudah sepuh tua renta ini mengetahui kalau di dalam menghadapi satu masalah itu, bila mana dia menyendiri, merebahkan dirinya, kemudian menangis, kemudian berdoa itu bisa sedikit tenang? Dari mana kira-kira dia tahu? Ya, dia memang tidak pernah belajar dari fakultas manapun. Seorang ibu yang sudah sepuh ini tidak pernah belajar di universitas ataupun kampus manapun. Dia hanya belajar dari fakultas kehidupan. Literatur yang dia baca adalah literatur pengalaman hidup. Buku-bukunya adalah pengalaman hidupnya, di mana ketika masalah datang itu bisa sedikit lega dengan menangis kemudian berdoa. Betul? Ini adalah sikap yang begitu arif. Itu yang pertama. Pertama. Kemudian yang kedua, Ibu, ada seorang bapak guru kemudian menangkap basah anak didiknya yang baru kelas 4 ketahuan merokok di dalam bangku atau kelas sekolahnya. Dan apa yang dilakukan oleh seorang guru ini? Dia panggil anak ini, kemudian tanpa nada marah, tanpa nada mengancam, anak ini dipanggil. "Wahai anakku, ini saya hadiahkan sebungkus rokok untukmu. Dan saya akan menunggu kamu. Saya kepingin tahu, Pak Guru kepingin tahu bagaimana engkau bisa merokok dan berapa batang yang engkau bisa mampu habiskan. Saya akan tunggu dengan sabar," kata bapak gurunya. Apa yang terjadi, Ibu? Anak ini menangis terseduh-seduh, kemudian menyesali perbuatannya, dan kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk merokok di dalam kelasnya. Dia jauh dari sikap memarahi, dia jauh dari sikap mengancam ataupun menghukum daripada anak ini. Sikap yang begitu arif dan bijaksana, yang mana kalau kita sejujurnya kita tahu, sikap seperti inilah yang diperlukan oleh seorang anak manusia ketika berbagai masalah dia harus hadapi. Setuju? Setuju. Setuju toh. Nek anak ini nakal titik digowetak ketak. Ayo. Nah, dari mana sang bapak guru ini tahu bahwa ketika mengetahui anak didiknya itu merokok, dia tidak hukum anak didiknya, tapi justru dihadiahi sebungkus rokok, kemudian justru membuat sang anak didik ini sadar. Tentunya adalah dari berbagai pengalaman yang dia lakukan ketika dia menjadi bertahun-tahun menjadi guru, dia belajar dari watak, setiap watak anak didiknya. Betul? Sikap arif dan bijaksana. Hal ini diperlukan juga bukan dari pribadi-pribadi saja, tapi perlu kita ketahui bangsa ini perlu butuh sikap kearifan, betul? Supaya apa, Bu? Dan Bapak Ibu pemirsa JTV di rumah, supaya di negeri ini tidak hanya lahir politikus-politikus, tetapi juga lahir negarawan-negarawan yang mampu memikirkan dan memimpin Indonesia untuk berada di garis depan kelak. Betul tidak? Perlu sikap arif. Sungguh, kalau kita mempunyai negarawan-negarawan yang handal, bukan sekedar politikus, maka Indonesia ini akan segera bisa mentas dari berbagai masalah ini, betul? Betul tidak? Nah, jiwa kita, ya, orang per orang tidak hanya dibutuhkan sikap yang mana dia hanya memikirkan atau mencetuskan ide atau pendapat yang berbeda, tetapi sebaliknya kearifan menerima perbedaan dengan cara wajar. Betul tidak? Ini sikap-sikap arif seperti inilah yang diperlukan sekarang ini untuk melahirkan satu masa depan yang lebih indah dari hari ini. Dan ketahuilah Ibu Bapak sekalian, ya, hari ini bangsa kita sudah mengalami pahit, getir, manis, susah, senang tentang kehidupan di dalam kita sehari-hari. Betul tidak? Berbagai masalah, berbagai peristiwa-peristiwa pahit bertubi-tubi kita alami. Berbagai musibah di sana-sini terjadi. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Arif untuk mengajari kita supaya punya kearifan yang sangat-sangat dalam. Bangsa kita membutuhkan kearifan. Diri kita membutuhkan kearifan yang sudah lama pergi, yang sudah lama sebetulnya kita sudah hampir-hampir tidak memikirkan lagi. Yang ada adalah otot, bukan akal sehatnya. Yang ada hanyalah bagaimana dia menang, bukan sengaja untuk mengalah. Betul tidak? Taltul. Nih ada apa-apa ngotot. Oh, pokoknya aku. Nah, kayak tadi lah, men. Pokoknya untuk. Pokoknya due. Kalah kabelan, ya. Ini loh sifat yang mau menang sendiri, yang tidak melahirkan satu kearifan. Maka di dalam Al-Quran hal ini dijelaskan. Yu'til hikmata mayyasa. Ya. Allah itu memberikan atau mengadogerahkan yaitu hikmah kepada siapa saja yang berbuat arif. Ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang-orang yang bisa memikir dengan akal sehatnya, orang itu yang bisa mengambil hikmah dari setiap satu kejadian dan peristiwa. Bagaimana dengan kita, Bu? Loh, yang selama ini terjadi kok insya Allah. Selama ini terjadi, bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah? Banyak arifnya atau banyak ngamuk-ngamuknya? Banyak ngamuknya. Semoga dengan hadirnya ibu-ibu di studio JTV yang indah ini, semoga bisa melahirkan satu perubahan baru. Sikap kita bisa menjadi lebih arif daripada yang dulu. Bisa menghadapi masalah dengan jiwa yang tenang. Seorang yang arif dan bijaksana itu bisa melihat satu masalah dengan pandangan yang jernih dan hati yang bersih, dengan pikiran yang betul-betul insya Allah. Dengan kejernihan itu insya Allah kita bisa untuk dituntun ke jalannya Allah. Amin. Kalau sudah gak arif itu bukan jalannya Allah lagi. Setan yang berbicara di situ. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kepandaian daripada Profesor Dr. Iblis. Itu laknatullah itu. Loh, betul atau tidak? Tetapi kenapa kita lebih banyak mendengarkan iblis daripada mendengarkan suara hati? Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan orang-orang yang arif ini akan melahirkan banyak sekali kebaikan. Kalau kita kenal selama ini peribahasa rajin pangkal, benar? Bersih, pangkal. Ya. Pinter anak-anak. Hemat, pangkal. Ya. Arif, pangkal. Ya. Arif, pangkal bijak. Kearifan itu pangkal dari kebaikan. Oh, arif pangkal bijak. Katanya tadi arif itu sama dengan bijak. Nah, kearifan adalah pangkal dari lahirnya kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai muslim, saya sudah sering katakan di dalam setiap ceramah-ceramah saya ya, di setiap kajian-kajian kita, bahwa seseorang itu harus mampu menjadikan bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Orang-orang yang arif itu akan bisa menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Insya Allah ya Bu, berusaha menjadi orang yang arif ya Bu. Ini cuman sekedar insya Allah atau kehendak hati benar-benar tulus nih? Ah gak percaya. Temen tak Bu? Ah, kearifan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Tapi ini melalui proses yang panjang. Yang sengaja memang diniatkan dengan tulus. Kemudian dijalankan dan direncanakan, dan setiap kali proses kita berusaha menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan demi kekerasan, sehingga apa? Tidaklah lahir satu kearifan yang akan melahirkan satu kebaikan-kebaikan yang begitu indah. Orang itu suka kebaikan kok pada hakikatnya, betul? Orang itu suka dengan kebaikannya. Dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini, kearifan merupakan barang yang langka yang harus kita lestarikan. Yang benar-benar harus kita usahakan untuk bisa kita lakukan. Kenapa, Bu? Orang yang arif dalam kondisi sesusah apapun, dalam kondisi sesulit apapun, maka orientasinya yang ditujukan, yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah kebaikan untuk bersama, bukan kebaikan hanya untuk pribadinya. Sungguh mulia sifat seperti ini ya. Sungguh-sungguh mulia. Nah, orang ini kadang-kadang memang sengaja untuk mengalah demi kebaikan bersama. Mengalah itu apa berarti kalah? Tetapi kenapa dalam kehidupan kita kadang-kadang sering untuk tidak mau mengalah? Gengsi. Karena belum lahir satu sikap kearifan yang sangat dalam. Orang yang arif mampu memperhatikan, mampu mencerna masalah, mampu melihat satu problem bukan sekedar kulitnya, tapi dia menyelami isinya, menyelami inti daripada permasalahan, dan tidak berhenti sampai di situ, tetapi berusaha mencarikan solusi atau jalan keluar setiap permasalahan yang ada. Semoga kita dituntun ke jalan yang sana ya. Setiap kali memandang masalah, jangan hanya emosi yang dikedepankan. Bu, seiring dengan kehidupan, bertambahnya usia, panjangnya umur, ya, pengalaman yang semakin banyak, seharusnya menjadikan diri kita makin dewa. Tetapi kenapa dalam kehidupan sehari-hari, banyaknya usia tidak menambah orang semakin dewasa? Banyak orang yang berusia tua, tetapi justru sifatnya semakin kekanak-kanakan. Ngalem, kelokan, manja, emosinya yang dikedepankan, tetapi tidak mampu memandang jauh ke depan. Subhanallah, semoga kita dijauhkan dari itu ya. Amin, amin, Allahumma. Amin. Nah, kemudian tidak sedikit sebaliknya, orang yang muda tetapi berjiwa dewasa. Orang inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Orangnya baru berusia muda, tapi sikapnya begitu indah. Sikapnya begitu dewasa. Yang dikedepankan bukan emosinya, tetapi yang dikedepankan adalah bagaimana mencari jalan yang terindah, bagaimana memecahkan problem dengan tanpa apa? Dengan tanpa kekeras. Rupanya kita semuanya membutuhkan hal itu. Betul atau tidak, Bu? Apa yang kita butuhkan? Bukan hanya sekedar sabar. Sabar itu ya apa sih, Bu? Hah? Oh, bukan berarti gak marah-marah itu sabar loh. Contoh begini ya. Arif itu tidak sama dengan itu yang dimaksudkan ya. Contoh begini. Seorang laki-laki Dikatakan sabar itu yang bagaimana? Mengalah? Tidak suka marah? Oke, saya kasih contoh kalau gitu. Ada seorang laki-laki ya, contoh Pak Widodo aja ya. Ini laki-laki tulen soalnya ya. Ini saya contohkan Pak Widodo. Misalnya temannya Pak Wid, Mas Tono ini ngomong sama Pak Widodo. Mas Wid, aku nyilih bojone rong dinae Mas Wid. Dia ini enggak marah. Malah ngomong ngeten, Bu. Silakan silakan Mas Tono, jangankan dua hari, seminggu juga enggak apa-apa. Itukah sabar? Itu bukan sabar. Tetapi apa? Ini bukan bijaksana, bukan loman juga, kelomanan. Nah ini berbahaya, bukan ini sikap arif. Bukan contoh yang saya kemukakan, ini sikap yang arif. Tetapi sikap arif itu apalah? Sebelum bertindak, dia betul-betul pikir apa yang akan dilakukan. Sebelum bicara pun, dia pikir apa akibat dari setiap pembicaraannya. Sebelum melangkah, dia berpikir apa hasilnya, apa akibat dari tindakannya. Itu orang arif. Tetapi ketika dihadapkan masalah, lho, bojo kok disilih rong dinoi lho. Itu bukan orang yang arif. Ya mulia bunyi kape, Bu. Loh betul tidak? Nah ini loh yang harus kita sikapi dalam memandang sesuatu problem. Bagaimana ya kita, sikap arif itu demikian. Ketika kita menghadapi suami kita bersalah misalnya. Kita tidak langsung. Kita tanya dulu. Permasalahannya apa, Pak? Kenapa sampai itu terjadi? Anak kita juga demikian. Ketika kita menghadapi problem, misalnya anaknya suka minum minuman keras. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Bukankah kita juga punya andil dalam hal ini? Apakah yang salah hanya anak-anak kita doang? Anak-anak kita toh? Tetapi kita kalau sudah kecelup masalah begitu biasanya apa? Anak itu jadi kambing hitam. Wah. Kon cili tak gede no, gede gak dikongkon ngombe ngombe dol, no anak edital dol ni, kon gede ku ya, oleh ngerti akan goyong ini tak pil, das mana? Ini bukan orang yang arif. Di dalam memarahi anak pun marah boleh, tetapi gunakan kata yang paling lembut untuk anakmu. Krungu Bu. Ibu di rumah, pemirsa JTV yang dimanapun berada, semoga kita punya kearifan dalam menghadapi berbagai problem dalam kehidupan keluarga kita. Tidak hanya syukur bengok, tidak hanya syukur mengok, tidak hanya syukur marah, tetapi mari kita lihat jalan keluar apa. Wong semuanya sudah terlanjur kok. Misalnya anak kita sudah kadung berbuat yang tidak benar, yuk jalan keluarnya apa? Dan kita juga sambil berintrospek. Mawas diri, ngoco gitokmu dewe-dewe. Orang mung bisa nyalah ke anak itu. Tetapi ya ngoco, lu anakku kok koyong ini kena apa? Oh iya, ternyata aku sibuk arisan. Oh iya, bapaknya nyambut gawe aku sibuk arisan. Mari sibuk arisan, sibuk gosip ambek uang-uang. Arisannya sak jam, berangkat pagi mulia sore. Infotainment dewe-dewe. Loh ini bukan sikap yang bijaksana. Ketika mendapatkan sang anak sudah bubrah babak belur, kita menyadari harusnya apa? Oh iya ya, ini juga salah saya juga. Ini cara berpikir orang yang arif. Ini cara berpikir orang yang dewasa. Segalanya itu perlu dalam apa? Yaitu penalaran. Satu apa? Yang namanya apa ya Bu? Jenenge lek wong Jawa aku angel ya ngarani ya. Panjen. Ya legowo. Setelah terjadi begitu tuh legowo dhisik. Aduh, ini mungkin adalah amanah Allah. Bagaimana saya harus bersikap? Oh, ini mungkin peringatan Allah karena mungkin ada yang lupa atas diri kita. Oh, mungkin ini teguran buat kita sekeluarga. Oh, ini barangkali, tetapi tetap dengan berprasangka baik, berhusnudzon kepada Gusti Allah, berhusnudzon kepada keluarga kita, tidak memvonis langsung. Jadi dia mampu memandang masalah itu jauh ke depan, bukan secara kekinian, ya. Langsung pokoknya begitu masalah itu direaksi secara jas. Wah, buyar tenan. Ini lek jadi hakim rusak wong koyo ngene. Lek jadi dokter ngono didelok kejel-kejel langsung disuntik jret mati pasiene. Ndak arif ini. Maka seorang dokter yang arif, dia pasti bertanya kepada pasiennya, mengalami panas sudah berapa hari? Betul tidak? Ya. Kak Ono, kita datang diam, dokter yang ngomong, ngurap, tak suntik, Kak Ono. Ini loh, seorang dokter yang jauh ke depan memandang, dia mampu bersikap arif bijaksana. Ketika pasien datang pasti ditekoi, mboten bu. Ya. Hei, Pak dokter nggih, loh ditekoi, bu, wonten apa? Oh ya dokter, ini gejalanya muntah-muntah udah beberapa hari dok. Kemudian rasanya gak enak makan. Biasanya ditanya sama dokter, haidnya teratur gitu ya. Oh sudah seminggu ini waktunya datang belum datang. Oh iya, ini saya bikinkan pengantar untuk ke laboratorium. Kenapa memang dokter? Sudah ibu ke laboratorium dulu. Biasanya begitu tidak? Apa langsung saya muntah-muntah dokter, oh ya tak suntik, nunda aja. Betul tidak? Seorang ibu seharusnya juga demikian. Kita ini ibu rumah tangga, kita ini seorang ummi, madrasah bagi anak-anak kita. Ketika anak-anak kita mengalami sesuatu kejadian, satu peristiwa yang mungkin itu juga bukan kesalahan, seharusnya kita itu tanya sejarahnya bagaimana, asal-usulnya bagaimana. Oh anakku kok dikaploki arek koncone, wah ini gara-gara smackdown ini misalnya. Lah ini ya, kita ini yuk secara arif bijaksana memandang. Loh kok bisa demikian, jangan-jangan memang anak kita yang nakal duluan, kemudian di smackdown oleh temannya, betul tidak? Nah kita tidak boleh langsung menyalahkan temannya juga. Harus ditanya, tadi awalnya gimana nah? Orang malah diomongi, oh kon dinganak nih aku gak terima anakku dinganak nih. Saiki ayo nanti terno ibu e. Ayo terno nenggone koncamu. Itu sing goblok anaknya apa ibu e kira-kira. Tetapi betapa banyak ibu-ibu itu yang kemudian tidak mampu memandang dengan jer, dengan akal sehatnya dan dengan hati yang bersih. Bu, semoga ya bu kita bisa digolongkan menjadi orang yang arif bijaksana ye. Amin, amin Allahumma. Intinya apa? Orang arif bijaksana memandang masalah bukan dari kulit luar tetapi dari intinya. Kemudian tidak harus menyalahkan sana sini tetapi mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik. Monggo sekarang tanya, panjenengan badhe tanglet napa monggo? Pada Ibu Aja Tan Mewa yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan untuk Ibu, bagaimana bagi ibu-ibu yang sudah apa lama misalnya anaknya kalau ada salah sedikit langsung dicubit, langsung dimarahi, itu apa termasuk perbuatan-perbuatan kita yang sudah lama itu termasuk dosa untuk anak kita, dan kita bisa bertobat bagaimana caranya begitu Bu, supaya doanya untuk anak kita, ya sudahlah saya dulu sudah seperti itu, sekarang sudah saya sudah sadar gitu Bu. Terus untuk selanjutnya itu kita doakan anak kita terus atau kita harus memohon maaf pada Allah? Demikian pertanyaan saya juga mohon penjelasan dari Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kebanyakan karena kesibukan ya seorang ibu rumah tangga itu ngopeni anaknya akeh, mungkin ya karena anaknya kadang goda nakal gitu ya. Kadang-kadang gak digoda anaknya, digoda bapaknya nakal gitu ya. Jadi gak wani karo bapaknya, anaknya jadi sasaran samsak. Ayo, begitu anaknya nakal titik, cewel. Begitu anaknya titik, kewaplok, pelawak. Yo, anakmu jadi sasaran samsak, Bu. Ya Allah, kasihan kan anak kita kalau sampai terjadi demikian. Apalagi kita seorang wanita. Apakah ia harus setiap kali ada masalah ini morot tangan begini? Betapa rendahnya kita kalau setiap problem itu hanya diselesaikan dengan kekerasan demi kekerasan. Anak kita saat itu mungkin tidak akan melawan saat itu. Tetapi ingatlah bahwa ada satu dendam di dalam jiwa anak-anak kalau dia itu diperlakukan dengan keras dan kasar. Betul tidak? Sungguh, ini sesuatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Anak-anak yang dididik di dalam kekerasan, dia akan menjadi anak-anak yang brutal dan keras kepada lingkungannya. Anak-anak yang hidup dan dididik dengan penuh kasih sayang, anak itu akan cenderung memberikan kasih sayang dan menjadi distributor cinta kasih kepada lingkungannya. Mau, maka mau pilih yang mana kita? Racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Anaknya dididik mau elek atau mau bagus? Apakah dengan nyewel anakmu itu selesai masalah? Bertambah besar iya, semakin besar anakmu juga manu. Apakah dia juga tidak ada rasa, oh ibuku kok begini, mamaku kok demikian. Setiap kali saya salah dicubit, maka sekali dicubit dia diem, dua kali dicubit dia mangkel, tiga kali dicubit, empat kali, lima kali dia jadi biasa, kebal. Percaya? Betul tidak? Dan kekebalan itu membuat satu dendam kusumat. Oh, saya diperlukan begini. Ini sama dengan ngajari anak kita untuk kasar kepada orang lain. Ini jangan bu, kalau bisa jangan sampai nangani anak itu sedikit-sedikit dicowetoti, dicueweli, dikuaploki. Ya Allah, lek ngetoknya sampai ngeden tataan. Loh nggih mboten? Jangan ya bu. Apa langkah kita selanjutnya? Satu, kalau kita terlaluan dan menurutkan emosi itu sudah dosa. Maka itu termasuk mendolimi anak kita. Satu-satunya jalan, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada anak. Loh, kalau dosa kepada Allah, kita istighfar, taubat, itu selesai masalah. Tetapi dosa antar manusia harus minta maaf kepada yang bersangkutan, yang kita dolim. Nah, setelah itu ikhlas sama ikhlas, anak kita doakan. Apa doa yang ampuh buat anak? Rabbi habli minasa. Berdoa sambil ditirakati itu tuk ngotok. Uang setiap dino betah melek, betah luwe wayahe, tapi iki gak betah turu, betah muangan. Oh, anak yang gak diatur. Tapi lek anake itu sambil ditungakne ditirakati, poso Senin Kemis, poso Daud, poso ini tiap bulan puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 Komariah. Oh, anake itu diarahne gampang insyaallah. Ibu nggih, dongane ditirakati, betah melek, betah aja betah mangan, betah turu, wiluk-wiluk kabeh delok lho. Internale sing tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nama Butati Mulyono. Yeah, dari jemaah pengajian Al-Hikmah Kertajaya. Yeah. Yang perlu kami tanyakan, bagaimana kita dapat menyikapi bertindak arif apabila suami itu apa? Punya simpenan. Ini sebenarnya bukan untuk diri saya sendiri, saya sudah, suami saya sudah almarhum, tapi mungkin bagi ibu-ibu yang lain yang muda yang masih punya suami, ini perlu bagaimana kita menyikapi supaya bertindak arif. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, panjenengan sing tanglet sing liyane suweneng, Bu. Ya, perhatikan baik-baik ya, ibu-ibu juga pemirsa JTV di rumah. Bagaimana menyikapi kalau seorang suami kemudian punya simpenan dan ketahuan kita? Betul? Begitu pertanyaannya. Kira-kira panjenengan pipun sikapi panjenengan? Nah, Kebanyakan dari kita, halo, kebanyakan dari kita itu langsung marah-marah. Kenapa? Satu sisi itu manusiawi, karena dia tidak kuat, suaminya dimiliki orang lain. Tetapi satu sisi lagi, harusnya kita juga introspeksi. Kenapa sampai bojomu seneng karo wong liya? Seharusnya kan Anda yang disenangi satu-satunya. Lha apa sampai senengan ambek wong wedok liya? Ayo, kira-kira kenapa? Ayo wis dijawab dhewe. Mungkin saya ada kekurangan. Ya wis bener jawabane. Tetapi kebanyakan kita, kebanyakan dari kita tidak mau menanyakan kekurangan kita pada pasangan. Yang menjadi sasaran adalah wanita ketiga. Ini betapa tidak arifnya. Iya lek gak bojomu iku mbujuki. Aku sik joko kok. Loh. Tetapi setelah ketahuan ternyata suami punya istri. Jangan langsung menyalahkan pihak ketiga. Ini benar-benar sikap yang tidak arif, saudara. Jadi apa? Sikap yang arif itu menelaah. Dan bertanya langsung kepada suami kita. Dan kita bersabar sedikit. Jangan langsung menyingat. Aku cerai. Oh, dicerai pisang ngangkrak kon. Betul tidak? Jangan langsung ambil sikap itu. Tetapi bersikaplah yang baik. Dan mungkin ini akan kita bahas sepanjang lebar dalam masalah poligami. Ya. Sementara sikap arif yang diperlukan tidak hanya marah-marah. Tetapi mengambil solusi yang terbaik untuk pengamanan kita dan keluarga kita. Oke, setuju tidak? Ya, demikian dulu ya kira-kira untuk sesi berikut ini. Kapan-kapan nanti kita akan sambung di yaitu di judul yang lain yaitu masalah poligami dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semoga kajian ini bisa bermanfaat dan kita semakin menjadi orang yang arif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.